besarnya cintaku pada dirimu. Pegang janji-janjiku, lautan kan ku seberangi, gunung-gunung kan ku daki. Bila tak cukup bagimu, maka jangan putuskan cintaku padamu. Sabosan